Kemudian setelah itu, ya kita membuka, ya melepaskan kain yang kita lipatkan di tangan kiri kita tadi dalam membersihkan. Ketika kita membersihkan bagian auratnya atau duburnya, setelah itu yudi'uhu nadban, disunnahkan kita untuk memulai dengan mewudukan, ya, memulai dengan mencuci anggota-anggota wudhu. Ini nadban, bukan wajib. Ya, wajib apa? Cuma sunnah kita mencuci bagian anggota-anggota wudhu. Ya, sebagaimana kita mau apa berwudhu atau mewudukan orang tua yang sudah tua renta, sebagaimana wuduan adian, sebagaimana wudhu yang biasa kita wudukan kepada orang yang tua yang tidak bisa berwudhu. Sebagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memandikan anaknya, Nabi memerintahkan anak perempuannya, Nabi memerintahkan kepada perempuan-perempuan atau wanita yang memandikan anak perempuannya, ibda'anna bimayaminiha wa mawadiyal wudu minha. Mulailah dengan bagian-bagian kanan dan tempat-tempat wudu dari mayit atau dari anaknya yang dimandikan tersebut. Kemudian para ulama mengatakan, la yadhul ma'a fi fihi. Ketika kita mewudukan, ya tidak pantas kita memasukkan air ke dalam mulutnya, wala fin anfi, dan juga tidak pantas kita masukkan air ke dalam telinganya ketika kita mencuci mulut dan telinga mayat tersebut. Tetapi kita memasukkan jari kita yang telah dibungkus dengan kain, ya, kepada mulutnya atau ke telinganya, ya, jari yang telah dibungkus dengan kain atau kapas di yang telah dibasahi, kemudian kita menggosok mulutnya atau menggosok atau masukkan jari kita ke telinganya tersebut untuk membersihkannya, wala yadkhulu fihima alma, dan kita tidak memasukkan di mulut dan di telinganya itu air, ya, di air. Kemudian bersama dengan itu kita meniatkan untuk memandikan, li'anna taksila, karena memandikan itu adalah ibadah, maka ibadah itu harus diniatkan bahwasanya, ya, niatkan dalam hati bahwasanya saya ingin memandikan jenazah ini, karena memandikan jenazah adalah termasuk ibadah. Ibadah haruslah dibangun dengan, ya, syaratnya adalah kita meniatkan ibadah tersebut, ya, ketika kita memandikan, untuk kita memandikan sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat kita. Kemudian ketika setelah mewudukan jenazah tersebut, kita mulai, ya, mencuci kepalanya, jenggotnya, kemudian mencuci bagian kanan, ya, bagian kanan badan, kemudian al-aisar, bagian kiri badan, kemudian kita mencuci seluruhnya, ya, tiga kali salasan. Salasan, ya, gisiluhu kullahu salasan, ya, mencuci seluruhnya tiga kali. Ya, kecuali selain daripada wudu tadi. Setelah kita wudu, kita cuci kepalanya, bagian mukanya, jenggotnya, bagian badan depan, kemudian kita balik cuci kanannya, kita balik ke kiri untuk mencuci bagian kanannya, balik ke kanan mayat tersebut untuk kita mencuci bagian kirinya tiga kali. La ba'sa, tidak mengapa, ayyasida ala salasih, tidak mengapa kita menambah tiga kali, ila khamsin, sampai lima kali kita cuci, ila sab'in, ya, atau sampai tujuh kali, ila witrin, atau, ya, sampai kita melihat bersih, tetapi disunnahkan kita witrin, ya, ganjil. Kalau tiga kali belum bersih, kita lima kali, kalau lima kali kita mau tambah lagi, tujuh kali, kita usahakan dia, witir, atau ganjil, ya, ganjil. Jadi, inilah diantara, ya, cara-cara memandikan jenazah dalam keadaan dia terus tertutup auratnya. Oleh karenanya, ketika kita memandikan jenazah, sebaiknya kita memakai, ya, kain kos tangan atau pelapis tangan dua. Pelapis tangan yang pertama untuk kita, ya, membersihkan duburnya atau istinja dari kotoran-kotoran yang keluar dari duburnya, dan membersihkan bagian-bagian auratnya. Ya, itu lapisan yang pertama. Setelah itu kita buka lapisan tangan kita atau kos tangan kita, kita buka pelapis tangan kita buka, kemudian kita wudukan. Ya, kita wudukan, Ya, setelah itu kita memakai lagi kaos tangan. Ya, yang kedua, ya, untuk kita memandikan, kita usahakan memandikan jenazah, kalau bisa kata para ulama, kita tidak menyentuh secara langsung, ya, dari badannya. Ya, kecuali kita, lebih bagus kita memakai pelapis tangan atau kaos tangan atau kain kita lapiskan di tangan kita untuk kita mencuci atau menggosok badan yang kita mandikan dari jenazah tersebut. Jadi disunahkan untuk kita tidak menyentuh langsung tangan kita dengan badannya. Kemudian ada beberapa masalah yang berhubungan dengan memandikan jenazah ini, seperti fi tajhisil mayat. Ulama ya, dalam memandikan mayat itu ulama ada yang berpendapat atau ada khilaf di kalangan ulama, apakah kumisnya yang panjang itu atau bulu ketiaknya yang panjang itu atau bulu yang tumbuh di kemaluannya yang panjang itu, apakah dia dipotong ya kusu atau dibiarkan begitu. Misalkan ya, kita memandikan jenazah kukunya panjang, kumisnya panjang, atau bulu ketiaknya panjang, atau bulu di kemaluannya panjang, apakah kita disunahkan untuk mencukurnya atau menggunting kukunya yang panjang tersebut? Maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, na'am, ya, disunahkan yukhas masada minas saribi au minal asafir au minal ibati. Ya, disunahkan kita mengambil kumis yang panjang atau memotong kumis yang panjang atau kuku yang panjang atau bulu ketiak yang panjang, ini disunahkan, ya, disunahkan kita memotongnya, dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, ya, pendapat mazhab Syafi'i. Namun inda Hanafiyah wal Malikiyah, menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, la yukhasu syai'un minal mayit, tidak perlu diambil sesuatu dari mayit. Ya, misalkan kukunya panjang, kumisnya panjang ketika dia wafat, ya, tidak perlu diambil. Ya, ini menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Kalau Syafi'iyah, sunnah untuk kita mencukur kumisnya atau memotong kukunya. Jadi ini adalah dua pendapat yang masing-masing memiliki hujjah dan dalil. Dalil pendapat pertama, disunnahkannya untuk mengambil memotong kukunya atau kumisnya yang melebihi atau panjang, sebagaimana telah datang dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dilakukan demikian, apa dari hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ya, demikian. Termasuk juga dalil-dalil tentang sunnah-sunnah fitrah. Di antara sunnah-sunnah fitrah itu adalah kasus sarib, ya, wa taklimul azafir, ya, dipotong kumis dan digunting kuku yang panjang, itu termasuk sunnah-sunnah fitrah. Ya, ini berlaku, ya, menurut pendapat Syafi'iyah berlaku bagi yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Pendapat yang kedua dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwasanya tidak disunnahkan untuk kita mengambil bagian dari apa yang kelebihan dari mayit. Tidak disunahkan kita memotong kukunya yang panjang atau kumis yang panjang. Karena apa? Fahtaju, mereka berhujjah bahwasanya lam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika wala amara bi. Tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu perintah, ya, untuk memotong kukunya, dan juga tidak ada haja untuk memotong kuku, ya, atau memotong kumis bagi mayat yang telah meninggal dunia. Jadi tidak datang perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut penjelasan dari kitab ini bahwasanya huwa aqwa al-qawlaini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang tidak disyariatkan kita memotong kukunya. Di antara dua pendapat ulama, tidak disyariatkan kita mengambil memotong kukunya yang panjang atau kumisnya yang panjang, tidak disyariatkan karena tidak ada perintahnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama hanya berdasarkan dari dalil-dalil sunnah fitrah. Jadi, ya, ini dua pendapat ulama, tetapi disebutkan bahwasanya pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan untuk kita mengambil atau mengambil kelebihan dari atau memotong kelebihan dari kukunya atau rambutnya atau bulu ketiaknya mayat tersebut yang panjang, karena tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya juga di antara masalah dalam memandikan mayit ini tentang bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya rambutnya yang panjang, apakah tetap dia disisir, ya dirapikan dari rambutnya tersebut, ya, dan kalau panjang dikepang, maka ini juga ada khilaf ulama, ya, sebagian ulama mengatakan cukup dirapikan saja, tidak perlu dikepang, ya, dan persoalan ini adalah persoalan yang wasi, yang luas. Silakan mau dikepang rambut yang panjang, silakan juga dibiarkan begitu, ya dirapikan saja. Kemudian juga masalah yang berhubungan dengan hukum al-muhrim. Bagaimana hukumnya memandikan ya al-muhrim. Al-muhrim yaitu isamat al-muhrim bil haji aul umrah. Dia dalam keadaan ikhram, ya, memakai pakaian ikhram ketika dia berniat ikhram, ya, memakai pakaian ikhram di miqat, kemudian dia melakukan umrah atau haji, tetapi dalam ikhramnya tersebut dia meninggal dunia, maka qalu, para ulama mengatakan, wal muhrim bil haji awil umrah, orang yang sedang ikhram haji atau umrah, ya gesilu bimain wasadrin, ya, kemudian dia itu dimandikan dengan air dan daun bidara. Akan tetapi la yukarribu bitayibin wa la yalbisu muhyitin. Akan tetapi dia tidak disyariatkan baginya untuk diberikan minyak wangi dan tidak juga dipakaikan atau ditutupi kepalanya. Ya, bahkan ya bagi orang yang muhrim setelah dimandikan dikafani dengan dua pakaiannya yang dia mati, dua pakaian ikhramnya yang dia meninggal dengan pakaian ikhramnya tersebut, wa la yughati ra'sahu, dan tidak ditutup kepalanya, wala wajihin, tidak ditutup juga wajahnya, ya tidak ditutup wajahnya, asna kazalika, demikian juga wanita yang meninggal dalam keadaan muhrim tidak ditutup ya wajahnya terbuka, ya, kemudian karena disyariatkan bagi orang muhrim, bagi wanita itu tidak menutup mukanya kecuali dia lewat di depannya laki-laki, maka dibolehkan baginya, karena untuk menutup fitnah dia menutup mukanya. Maka bagi orang yang muhrim, ya, setelah dimandikan dia dikafani dengan dua kainnya, tidak diberikan minyak wangi, tidak ditutup kepalanya, ya, bahkan wanita tidak disyariatkan ditutup wajahnya ketika dia meninggal dalam keadaan ya muhrim. Kemudian juga masalah yang berhubungan dengan mati syahid. Ya, orang yang mati syahid, hal yugasilus syahid, hal yugasalus syahidu, apakah orang yang mati syahid itu dimandikan? Maka ulama rahimahullah ta'ala, para ulama, semoga Allah merahmatinya, jumhuruhum, ya jumhur ulama, yara annas syahida la yugasalu ay syahid al-mu'rakah. Ya, syahid al-mu'rakata hazawar raji. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang yang mati syahid, ya, kalau mati syahidnya di medan perang, ya, terbunuh di medan perang, maka tidaklah dimandikan. Dan inilah pendapat yang rajih. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkil annahu ghasala suhada'a Badarin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau memandikan para suhada pada perang Badar. Jadi di antaranya yang rajih pendapat orang yang mati syahid di medan perang ya tidak perlu dimandikan, karena para suhada Badar ya tidak dinukil mereka dimandikan atau diperintahkan oleh Nabi untuk mandikannya. Meskipun sebagian salaf mereka berpendapat tetap dimandikannya, ya. Termasuk ini pendapat Hasan Al-Basri, Said bin Musayyib, keduanya berpendapat bahwasanya ya keduanya yumkin an yughsala. Boleh untuk dimandikan. Keduanya berpendapat, Hasan Al-Basri dan Said bin Musayyib mengatakan bahwasanya berpendapat bahwasanya boleh bagi orang mati syahid dimandikan. Lakin as-sahih, akan tetapi yang sahih, annahu la yughsalu wa zalika lima zakarnahu. Ya, tidak dimandikan orang yang mati syahid di medan perang, tidak dimandikan karena telah disebutkan ya, para suhada Badar itu tidak dimandikan. Kemudian juga ada masalah atau pertanyaan, hal yulhaku al-maqtul, hal yulhakul maqtulu zulman bisyidi. Apakah orang yang terbunuh dengan zalim, terbunuh secara zalim, itu diikutkan sebagai orang yang mati syahid? Artinya kalau dia terbunuh secara zalim, ya dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai syahid, ya syahid, tapi bukan dia wafat atau dia terbunuh di medan perang. Apakah orang yang demikian ini yang dikatakan oleh Rasulullah dia dihukumi hukumnya seperti orang yang mati syahid? Ya tidak perlu ya dimandikan menurut pendapat yang rajih. Ya ini disebutkan karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya mangkotala duna nafsahu, barang siapa yang meninggal wafat karena dia membela dirinya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wa man qatala duna dinahu, barang siapa yang wafat karena dia membela agamanya, fahuwa syahid. Wa man qatala duna malahu, barang siapa yang wafat karena dia menjaga hartanya, ya, atau membela hartanya yang akan diambil, fahuwa syahid. Wa man qatala duna ahlahu, barang siapa yang wafat wamangkutilah, barang siapa yang wafat atau terbunuh duna ahlahu karena dia membela kehormatan keluarganya, fahuwa syahid. Di sini disebutkan bahwasanya orang yang meninggal dunia disebabkan karena dia membela dirinya, agamanya, membela hartanya dan membela keluarganya, kemudian dia terbunuh, maka dia termasuk syahid. Apakah orang yang terbunuh secara dolim ini dia dianggap sebagai orang yang mati syahid juga ya di medan perang yang boleh tidak dimandikannya? Maka yang sahih, meskipun mereka orang yang mati syahid itu dianggap sebagai orang yang mati, orang yang membela hartanya, keluarganya atau kehormatannya itu ya dia terbunuh, meskipun dikatakan oleh Rasulullah mati syahid, tetapi orang yang terbunuh demikian ini la ya'khuzu ahkamas syahidul al-mu'raqah, maka tidak dijadikan ya dia sebagai, tidak dianggap dia sebagai orang yang dihukumi sebagai orang yang syahid ya di medan perang hukum-hukumnya, karena orang yang syahid di medan perang pendapat yang rajih tidak perlu dimandikan. Oleh karenanya meskipun dia dikatakan syahid dalam ujrah, dalam pahala minal ajr, di akhirat dia sebagai orang yang mati syahid, tetapi di dunia hukumnya sama dengan hukum-hukum ya hukum-hukum orang ya manusia dari kalangan Islam yang meninggal dunia, maka hukumnya tetap dimandikan, hukumnya tetap dimandikan. Seperti ada hadis mengatakan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan sakit perutnya atau sakit dadanya adalah syahid, orang yang mati tenggelam adalah syahid, orang yang mati terbentur atau jatuh dari tempat yang tinggi adalah syahid. Tetapi secara pahala di akhirat dia termasuk syahid. Namun hukum-hukum di dunia ya tentang memandikannya ya, maka dia tetap sama dengan manusia biasa dimandikan. Berbeda orang yang syahid di medan perang boleh untuk tidak dimandikan, boleh juga untuk tidak dikafani, boleh juga untuk tidak disalatkan, langsung dikuburkan. Ya, tapi kalau orang yang syahid selain yang di medan perang, maka tetap hukumnya sama dengan hukum-hukum orang yang ya orang biasa dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia, dimandikan, dikafani, disalatkan dan dikuburkan. Kemudian dalam hal ini tadi disebutkan ada dua pendapat ulama ya. Orang yang mati syahid karena terbunuh dalam kedoliman, maka tidak diikutkan dengan sebagai hukum-hukum orang yang syahid di medan perang. Dan ini adalah pendapat yang roji, ya tidak dihukumi dalam hukum-hukum tentang memandikan, dia tetap dimandikan, dikafani, disalatkan, dikuburkan, ya meskipun dikatakan syahid oleh Rasulullah secara pahala di akhirat. Ya. Kemudian juga permasalahan, apakah orang yang mati syahid di medan perang itu apakah disyariatkan juga untuk disalatkan? Ya, apakah disyariatkan juga untuk disalatkan? Para ulama, mereka juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah orang yang mati syahid itu disalatkan sebagaimana tadi. Apakah orang yang mati syahid itu dimandikan? Pendapat yang rajih, jumhur ulama mengatakan ya tidak dimandikan. Ya, tidak dimandikan atau boleh langsung dikuburkan. Demikian juga, apakah orang yang mati syahid di medan perang itu dia disalatkan? Ya, disalatkan, maka juga ada pendapat, dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan la yusalli ala suhada'i al-mu'arakati. Ya, al-mu'arakati. Ya, tidaklah disalatkan jenazah orang yang mati syahid di medan perang. Ini adalah pendapat Hanabila dan ini juga pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Pendapat mazhab Hanabila, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, berpendapat bahasanya orang yang mati syahid di medan perang la yusalli ala suhada'il ma'rakati. Ya, tidak disalatkan orang yang mati syahid di medan perang. Ini pendapat mazhab Hanabila, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa inda Abi Hanifah. Ya, adapun pendapat Abu Hanifah, ya, yakhtar, dia memilih untuk ya ayyusalliha alaihi. Orang yang mati syahid tetap dia disalatkan. Ya, tetap dia disalatkan. Meskipun Abu Hanifah ya berpendapat bahwasanya orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, akan tetapi yukhtar, beliau memilih bahwasanya orang yang mati syahid tetap disalatkan. Jadi masing-masing mereka punya dalil. Dalil dari pendapat pertama, yang mana mereka berpendapat bahwasanya orang yang mati syahid itu la yusalli alaihi, tidak perlu disalatkan orang yang mati syahid di medan perang. Ini berdasarkan dari hadis riwayat Bukhari, dari hadis Jabir, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi sa'da'i Uhudin, ya, bidafnihim bidima'ihim walam yaghsilu walam yusalli alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kepada para suhada Uhud untuk dikuburkan. Ya, Nabi memerintahkan untuk dikuburkan para suhada Uhud ya dengan darah-darah mereka. Berarti tidak dimandikan. Ya, tidak dikafani dengan darah-darah mereka, dengan berarti tidak dimandikan dengan pakaian mereka sendiri. Walam yaghsilu, tidak dimandikan. Walam yusalli alaihim, ya, tidak mereka dikuburkan. Jadi suhada Uhud itu Nabi perintahkan langsung dikuburkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, ya, tidak disalatkan, langsung dikuburkan. Ini hadis riwayat Bukhari dari hadis Jabir. Ini juga disebutkan dalilnya, di antaranya hadis dari An-Nas, ya, An-Nas, ya, riwayat Ahmad, ya, mengatakan bahwasanya An-Nas suhada Uhudin, sesungguhnya para suhada Uhud lam yaghsilu, tidak dimandikan, wadufinu bidima'ihim, mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka, walam yusalli alaihim, ya, mereka tidak disalatkan. Ini dalil. Adapun pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya ya orang yang mati syahid meskipun mereka berpendapat bahwasanya tidak dimandikan, akan tetapi tetap disalatkan, karena ada datang dari hadis penukilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabata, telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla ala Hamzah, ya, beliau salat, ya, menyalatkan jenazahnya Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Hamzah kutila fi Uhudin. Jadi Hamzah dia terbunuh di perang Uhud, fasalla alaihi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan Hamzah walam yusalli ala ghairi, ya, meskipun Nabi tidak mensalatkan selain dari Hamzah dari suhada Uhud. Jadi Nabi, ya, di antara suhada Uhud, ya, yang cuma disalatkan adalah Hamzah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dalil bahwasanya orang yang sakit di medan perang ya dimandikan. Yang rajih dari dua pendapat ini adalah sebagaimana yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, kama ikhtarahu Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, anna al-mas'alata ala takhyir, masalah ini adalah silakan dipilih, ya, kata Ibnul Qayyim. Faman shalla, barang siapa yang ingin mensalatkan jenazah orang yang mati syahid, ya jusuh, boleh baginya karena ada asar darinya, ya para apa siapa Hamzah wafat ya, di medan perang Uhud, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalatkannya. Wa man taraka salata, barang siapa berpendapat tidak perlu disalatkan ya bagi mereka sudah Uhud, maka hukumnya juga jais, walahu fi zalika azar, dan baginya pendapatnya itu ada juga asarnya. Jadi ya untuk dimandikan ya, untuk dimandikan pendapat yang roji adalah bagi orang yang mati syahid di medan perang ya, pendapat yang roji tidak perlu dimandikan. Tetapi bagi hukum mensalatkan orang yang mati syahid di medan perang, ada dua pendapat ulama ya, ya ada yang mengatakan disalatkan, ada yang mengatakan tidak disalatkan, masing-masing punya dalil. Maka kata Ibnu Qayyim yang roji, ya silakan dipilih ala takhir, mau salatkan boleh, ada dalilnya, mau juga tinggalkan atau tidak menyalatkannya boleh, juga ada dalilnya. Kemudian bagaimana hukum ya bayi atau janin yang keguguran ya, hukum bayi atau janin yang keguguran sebelum sempurna dia ya, sempurna badannya ya, atau sebelum dia ditiupkan ruh ya, apakah bayi tersebut disalatkan? Al ulama rahimahullah, para ulama rahimahullah taala, kama yankilu Ibnu Khubairah fil Ifsah, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Khubairah dalam kitabnya Al Ifsah. Ibnu Khubairah dalam kitabnya Al Ifsah mengatakan ittafaqu, mereka ulama sepakat, ala annal annas saqata, ya sesungguhnya janin yang keguguran, iza lam yablugu arba'ata ashhurin, ketika dia belum sampai, lam yablug, belum sampai umur 4 bulan, lam yusalli alaihi, tidak perlu disalatkan. Kalau dia keguguran 4 bulan ke bawah ya tidak perlu disalatkan, atau 120 hari ya, belum sampai mencapai umur 120 hari, maka tidak disalatkan. Ini sepakat ulama sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hubairah dalam kitabnya Aisyah. Amma iza balaga arba'ata ashurin, adapun ketika bayi tersebut sudah mencapai umur 4 bulan atau 120 hari, fama fauka ya ke atas, fa innahu yusalli alaihi, maka ya mereka apa, maka para ulama berpendapat bahwasanya bayi yang sudah berumur 4 bulan ke atas atau 120 ke atas, 120 hari ke atas, maka dia disalit apa disalatkan. Alal qaul, ini adalah pendapat yang roji dalam masalah ini. Jadi kita tinggal melihat, kalau bayi yang janin yang keguguran dari perut ibunya, kita melihat kalau umurnya sudah mencapai 4 bulan atau 120 hari, disalatkan, dimandikan, dikafanikan, disalatkan. Kalau umurnya belum mencapai 120 hari, ya tinggal hanya dikuburkan saja. Karena apa, di antara alasannya kalau sudah 120 hari atau 4 bulan sudah ditiupkan ruh, berarti sudah menjadi ya manusia ya, utuh manusia. Jadi pendapat yang roji dari kesepakatan ulama, umur bayi yang keguguran ketika sudah mencapai 4 bulan atau 120 hari ke atas, maka pendapat yang roji adalah dia disalatkan. Dalil yang demikian ini sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaqatu yusalli alaihi wa yudaa li walidayhi bil maghfirah warahmah. Anak bayi yang keguguran, maksudnya yang sudah lebih dari 4 bulan, itu disalatkan, kemudian didoakan kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. Hadis riwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud ya. Jadi yang lebih roji adalah disolatkan manakala sudah berumur lebih dari 4 bulan. Kemudian bagaimana hukum kalau kita ta'assara ya, man ta'assara ghaslahu, bagaimana hukum orang yang memiliki uzur untuk dimandikan, artinya seperti orang yang kutila kharkan, dia meninggal karena terbakar, hangus badannya. Ya, apakah tetap dimandikan orang yang mati dalam keadaan terbakar, hangus? Maka dilihat dari keadaannya. Kalau keadaannya yatamakkan, ayyatamakkana min sabbil ma alaihi, kalau keadaannya mungkin untuk disiramkan air ya di seluruh badannya, ya ummu badanahu badanahu, di seluruh badannya disiramkan air, ya mungkinkan dia disiramkan air orang yang mati kebakaran, bila taqata'u ay la yaqta'u jasad, ya dengan tanpa, kalau disiramkan air tidak merusak jasadnya, tidak merusak jasadnya kalau disiramkan air, maka dalam keadaan demikian ini masih disyariatkan kita untuk menyiram air di atasnya, ya dengan tanpa kita menggosok-gosok lagi, ya karena nanti dia akan ya rusak jasadnya. Jadi orang yang mati kebakaran, kalau kita lihat jasadnya, ya kalau kita siramkan air di seluruh badannya, tidak ya, tidak merusak jasadnya, tidak memutus-mutuskan anggota badannya, maka ya siramkan air seluruh badannya dengan tanpa kita apa, tanpa kita menggerak-gerakannya atau menggosok-gosokkannya di badannya tersebut. Keadaan yang kedua, kalau tidak dimulayumkin, tidak mungkin untuk sabbal ma, untuk menyiramkan air di atasnya, ya nanti kalau kita siramkan air itu bikat'i, dia akan rusak badannya atau terputus anggota badannya, maka ketika ini ulama ya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang tidak bisa dimandikan nanti rusak badannya, ditayamumkan saja. Ditayamumkan saja ya. Ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat yang kedua, orang yang tidak bisa dimandikan ya la yatayammum, la yatayammamu, tidak perlu ditayamumkan. Bal yakfun, ya bahkan langsung dikafani, disalatkan bila ghuslin, tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan. Ini pendapat ya, satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Dan yang roji dari dua pendapat ini adalah pendapat yang tidak perlu ditayamumkan, ya tidak perlu, ya ketika dia tidak bisa dimandikan maka tidak perlu ditayamumkan. Ini pendapat yang roji ya dari dua pendapat ini. Ya. Ya, karena apa? Li'annal murada minal ghusli al-mayyit, karena tujuan untuk memandikan mayit itu adalah tathhir wa tanfis, untuk mensucikan dan membersihkan. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Atiyah, "Iqsilnaha salasan." Ya. Mandikanlah jenazah perempuan itu dengan 3 kali au hamsan au saban, dengan 5 kali siraman atau saban 7 kali siraman. Ya, dan dari hadis Ibnu Abbas, "Iqsilu bima'in wasadrin," mandikanlah dengan air dan daun bidara. "Wal wa tayammamu tayammun la yuksilu bihi an tanaffus." Ya, tanazzufu. Ya, sedangkan tayammun tidak akan menghasilkan kebersihan. Ya, tidak akan menghasilkan kebersihan. Oleh karenanya, ya, saya ulangi bahwasanya kalau mayat itu dia meninggal dalam keadaan kebakaran, hangus badannya, kita tinggal lihat keadaannya. Kalau masih memungkinkan kita menyirami air dan tidak merusak badannya, maka kita siram air. Ya, kita siram saja air di seluruh badannya dan tidak perlu kita menggosoknya. Tetapi kalau sudah tidak memungkinkan, maksudnya kalau kita menyirami air juga dia akan merusak jasadnya, terkoyak-koyak badannya, maka yang demikian ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, ditayamumkan saja, ya ditayamumkan saja, dicuci, diusap wajahnya dan kedua tangannya seperti orang yang bertayamum. Inilah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat yang kedua, tidak perlu ditayamumkan, karena dimandikan saja tidak bisa, ya tidak bisa, maka tidak perlu ditayamumkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, pendapat yang kedua, dan pendapat kedua ini adalah, ya kata penulis, lebih rajih. Ya, pendapat yang lebih rajih dari dua pendapat tadi. Tidak perlu ditayamumkan, karena perintah Nabi hanya dimandikan. Ya, perintah Nabi, mayit itu dimandikan. Tidak ada Nabi memerintahkan bahwasanya kalau tidak bisa mandikan, ditayamumkan. Ala kulli hal, ini adalah dua pendapat ulama, meskipun yang dipilih pendapat yang rajih adalah, ya langsung dikafani saja. Ya, tidak perlu lagi ditayamumkan. Kemudian juga masalah yang berhubungan dengan memandikan mayit, ya wajib, ya dalam memandikan wajib bagi seorang muslim untuk menutup, ya saudaranya, ya menutup aib dari saudaranya. Misalkan ketika dia memandikan mayit, dia melihat di jasadnya itu ada sesuatu yang yang menjadikan perhatian dari pandangannya. Mayal fitu nazar. Ketika dia memandikan jenazah, ada sesuatu dari pandangannya yang terpusat ke situ. Ya, misalkan dia ada, ketika kita mandikan ada aibnya dari badannya, atau ada mungkin sesuatu perkara yang ada berubah dari kulitnya atau badannya. Ya, misalkan mungkin perutnya besar, bengkak, membengkak, atau apa saja dari jarinya atau anggota badannya yang rusak, maka ya, atau kulitnya, maka diperintahkan kita untuk menutup aib. Ya, bagi orang yang memandikan jenazah, alal ghasil fayan bagi alal ghasil, ya, seharusnya atau selayaknya bagi orang yang memandikan, satara marahu minal mayit, dia menutup atau tidak membicarakan sesuatu yang dilihat dari mayit tersebut. Ini berdasarkan dari hadis Abi Rafi, Rasulullah SAW bersabda, man ghasala musliman, barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, fakata ma'alaihi, dia menyembunyikan apa yang dilihat dari jasadnya, ghufiralahu, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Hakim mensahihkan hadis ini menurut syarat Muslim. Oleh karenanya bagi orang yang mandikan jenazah, maka ya selayaknya baginya untuk dia tidak menceritakan apa yang dilihat dari jasadnya. Ya, misalkan terpotong atau bengkak perutnya dan lain sebagainya, dia tidak menceritakannya. Ya, kenapa? Ya, karena ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang mandikan jenazah orang muslim kemudian dia menyembunyikan aib yang ada dia lihat, maka ghufiralahu, akan diampuni dosa-dosanya. Maka ini adalah ya sesuatu yang bagus bagi orang yang mandikan jenazah. Oleh karena orang yang tidak memandikan jenazah tapi dia sembunyikan aibnya, ya itu jenazah keutamannya kurang. Berbeda dengan orang yang memandikan jenazah, dia melihat sesuatu aib pada jasad jenazah tersebut, dia tidak menceritakannya, maka dia diampuni dosanya. Inilah diantara keutamaan orang yang memandikan jenazah daripada orang yang tidak memandikan jenazah. Kemudian ada lagi masalah, bagaimana hukum memuji mayit? Ya, maka hukum memuji mayit itu adalah yubah memuji mayit. Boleh kita memuji mayit. Kalau dia sudah meninggal, boleh kita memuji mayit. Sebagaimana hadis dari Umar secara marfu, ya, sampai kepada Rasulullah SAW, ayyumal muslim, setiap muslim syuhida lahu arba'atun, disaksikan baginya empat orang bihairin, kebaikan, ya, maka dahal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Setiap mayit yang telah dipersaksikan baginya empat orang, ya, dengan kebaikan, maka dia akan masuk surga. Ketika ditanyakan kulna, kami menanyakan, bagaimana kalau tiga orang yang menyaksikan? Ya, kata Rasulullah, tiga orang. Bagaimana kalau dua orang yang menyaksikan jenazah itu baik? Maka kata Rasulullah, dua orang. Dan kami tidak menanyakan lagi kalau yang menyaksikan adalah satu orang. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi, hukumnya boleh kalau orang yang meninggal, kita memberikan pujian kepadanya. Ya, kalau aib, kita tutup. Ya, kita tutup. Kalau dia sudah meninggal, boleh kita memujinya. Ya, memujinya. Ya, memujinya kepadanya. Bagaimana kalau orang yang belum meninggal, kita memujinya? Ya, kalau memuji di belakangnya, dibolehkan kalau ada tujuan masalah. Tapi kalau memuji di depannya, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibolehkan karena dia akan ya, merusak orang yang dipuji tersebut. Ya, makanya kata Nabi, kalau ada orang yang memujimu, ambillah tanah atau pasir, lemparkan ke muka orang yang memujimu. Karena pujian di depan kita itu biasanya akan merusak agama kita. Ya, merusak agama kita, kita nanti berbangga dengan apa yang dipuji tersebut. Kemudian yang berikutnya, diantaranya juga permasalahan, ya, apakah boleh kita mempersaksikan seseorang itu surga atau neraka? Dia masuk surga atau neraka? Maka, ya, ahli sunnah wal jamaah, la nashadu. Ya, tidak boleh kita mempersaksikan li ahadin seorang pun, ya, illa man syahidalahu an-Nabi SAW. Kecuali yang dipersaksikan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita mempersaksikan secara ta'in. Kalau secara sifat orang mukmin atau para sahabat yang meninggal dunia adalah surga. Ya, orang mukmin ya, secara sifat dia kalau meninggal dunia dalam keadaan mukmin surga. Tetapi kalau ada kita lihat orang mukmin seperti si Ahmad, seorang mukmin dia meninggal dunia, tidak boleh kita mengatakan bahwasanya si Ahmad di dalam surga. Itu namanya persaksian dengan ta'in menyebutkan namanya, tidak boleh. Kecuali pernah ada kabar dari Nabi bahwasanya si Ahmad dalam surga. Oleh karenanya banyak para sahabat ketika itu, tetapi Nabi tidak menta'in secara namanya kecuali hanya beberapa orang saja, di antara 10 orang yang dikabar gembirakan masuk surga. Ya, padahal banyak sahabat. Jadi apakah kita bisa menta'in seorang sahabat bahwasanya dia fulan masuk surga? Tidak boleh kecuali ada ta'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara sifat semua sahabat masuk surga. Wa kullan wa'adahul husna. Kata Allah SWT, semua sahabat itu dijanjikan surga. Ya, semua orang mukmin itu surga. Semua para sahabat itu surga. Adapun menyebutkan namanya mukmin Ahmad di surga tidak boleh, karena itu adalah manat al-sunnah jamaah, karena kita tidak boleh menta'in atau menyebutkan nama seseorang di dalam surga karena kita tidak tahu mengetahui hatinya apakah dia benar-benar mukmin, sehingga kita menyebutkan dia di dalam surga. Jadi tidak boleh kita menyebutkan orang yang meninggal dunia, kita mengatakan sekarang sudah dia berada dalam surga karena dia meninggal dalam keadaan mukmin. Tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh. Kita hanya mengatakan, kita hanya berharap, panarju lil muhsin al jannah. Kami berharap orang yang mukmin atau orang yang berbuat baik itu surga. Wa nahafu, kami khawatir orang yang kafir itu akan masuk ke dalam ke dalam neraka. Demikian juga sebaliknya, tidak boleh kita mengatakan orang yang mati dalam keadaan kafir, kita sebutkan, misalkan kita sebutkan namanya, Jorge, di dalam neraka karena dia mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh kita sebutkan namanya. Kita hanya khawatir orang yang kafir, orang yang mati dalam keadaan kafir, dia akan masuk neraka. Kita hanya menyebutkan sifatnya. Terakhir, bagaimana hukum nabsul kubur, membongkar kuburan li ajil maslah, membongkar kuburan atau memindahkan kuburan karena ada maslah. Maka kalau kita mengetahui ada seseorang yang dufina bila taqsil, dia dikuburkan belum dimandikan, wala takfin, belum dikafani, wala salatin, belum disalatkan. Kita mengetahui ada orang mukmin dikuburkan, langsung dikuburkan, belum dimandikan, belum dikafani, belum disalatkan. Au dufina fi makan, atau dia dikuburkan pada suatu tempat, layan bagi an yudfana fi, yang tidak sepantasnya dikuburkan di situ. Misalkan dia dikuburkan di dalam masjid. Maka dalam keadaan demikian, yajuz, boleh kita membongkar kuburan tersebut karena ada masalah. Misalkan ada orang yang meninggal mukmin, kita tahu dia langsung dikuburkan, belum dikafani, belum disolatkan, belum dimandikan, maka boleh, masih baru, kita bongkar kembali, kita mandikan, kita kafani, kita solatkan, baru kita kuburkan. Atau bagi orang yang dikuburkan di dalam masjid, karena dikhawatirkan nanti akan menjadi wasilah-wasilah untuk berbuat kesyirikan, karena tidak boleh kita menguburkan jenazah di dalam masjid. Maka kalau kita tahu bahwasanya ada kuburan di dalam masjid, maka kita kalau masjidnya di luar, maka kita bongkar kuburannya, kita pindahkan. Atau kita melihat ada, kita mau bangun masjid tetapi kiblatnya ada kuburan di depannya, maka boleh kita membongkar kuburan tersebut, kita memindahkannya dengan syarat tidak merubah daripada keadaan mayat tersebut. Artinya, sebagian ulama mengatakan sudah lama dia meninggal, sudah menjadi tulang-tulang, tidak merubah dia dari, kalau kita bongkar, kita pindahkan, maka ini adalah dibolehkan kalau ada maslahah. Kalau ada maslahah. Demikianlah pembahasan tentang masalah yang berhubungan dengan memandikan. InsyaAllah pada pertemuan depan kita akan bahas tentang mengkafani, mensalatkan, dan menguburkannya. Demikian kita pengkajian kali ini, dan selanjutnya mungkin ada yang perlu dipertanyakan, kami persilakan. Dewa Tiliman, pendengar pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kitab Raudul Murbi dalam bab janaiz, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Ramli bin Haya al-Sihafizullah Ta'ala. Baik, pendengar pemerhati Roja 95.1 FM yang ingin langsung berinteraksi kepada kami, bisa dengan menghubungi kami di 0822-9298-6295. Baik, pendengar pemerhati Roja, kita coba angkat satu pertanyaan dari via WhatsApp. Dari Abu Fatra, ya, Abu Fatra di Gunung Jati Mekar. Assalamualaikum, bismillah. Afwan Ustaz, ana mau tanya, ketika dalam proses memandikan jenazah sudah mau selesai, ternyata kotoran dari dubur keluar kembali, apa yang harus dilakukan? Syukron, barakallahu fikum. Tak kala kita sudah memberikan jenazah, kemudian kita sudah menutupinya dengan kapas di duburnya, ternyata kotoran dari duburnya itu keluar kembali. Ini juga ada permasalahan yang dipertanyakan dalam kitab ini. Jadi, Isahar Jaminu, ketika keluar dari tubuhnya jenazah tersebut, apakah darah atau nanah atau kotoran, ba'da ya takfin, setelah dikafani keluar sesuatu dari tubuhnya, maka apakah kita mengulang ya ghusla iddatun marrat, kita mengulang untuk memandikannya, atau kita cukup melapisi kapas atau kain kembali di atas sesuatu yang keluar dari duburnya tersebut yang ketika kita sudah mengkafaninya. Maka para ulama mengatakan lam ya'ud al-ghusla maratan ukhra, tidak perlu kita memandikan, ya. Tidak perlu kita memandikan ulang, ya. Ketika keluar setelah dikafani, maka apa yang kita lakukan, ya, itu kita anggap sebagai sesuatu penyakit, ya, atau sesuatu yang keluar, ya, penyakit yang keluar, maka tidak perlu dimandikan, ya, tidak perlu dimandikan, ya, hanya kalau bisa kita menutupi lagi dengan kain, ya, kain untuk tidak nampak ketika kita, ya, menyalatkannya. Ya, tidak nampak ketika kita menyalakan, kita tutup lagi dengan kain, tidak perlu lagi kita mandikan atau kita ganti kain kapannya, kita tutup lagi dengan kain supaya tidak terlihat ketika kita menyalakannya sampai kita menguburkannya. Jadi para ulama tidak perlu dimandikannya lagi meskipun keluar kotoran dari perutnya setelah dikafani. Allah alam bisawab, ya. Ya, demikian untuk Abu Fatrah di Gunung Jati Mekar. Ya, jazakallah khair untuk pertanyaannya. Untuk yang kedua, Ustaz, bagaimana dengan orang yang kerjanya di laut, kemudian kita mendapati di sana ada orang yang meninggal kerjanya? Bagaimana cara mengurusnya? Apakah langsung ditenggelamkan atau bagaimana ketika di atas kapal? Iya. Kalau memungkinkan kita menguburkannya di darat, ada wasilah-wasilah untuk kita mengawetkan jenazah tersebut, kita masukkan dalam lemari es, ya, maka nanti di darat kita kuburkan, maka itu lebih utama. Ya, kita lihat bahwasanya dia ini kalau sampai di darat, ya, tidak merusak jadi jenazahnya, maka itu lebih utama. Tetapi kalau kita melihat bahwasanya tidak ada wasilah-wasilah, ya, atau berat, atau memberikan musakkah kita, misalkan kita di perjalanan laut ini menangkap ikan selama 3 bulan lamanya dan di tengah laut tidak ada kapal kita dapatkan untuk membawa jenazah ini yang sudah meninggal untuk dikuburkan darat, maka dalam keadaan demikian ini boleh kita menguburkannya di laut dengan kita menenggelamkannya, ya, menenggelamkannya, ya, dengan alat pemberat. Jadi tinggal lihat keadaannya. Kalau masih memungkinkan kita, karena orang ketika di laut itu biasanya membawa es, maka kita masih memungkinkan untuk menyimpan di lemari es, ya, sampai kita pulang, maka sebaiknya kita menguburkannya di darat. Ya. Kalau berat atau lama kita di laut nanti dan berat tidak memiliki alat-alat untuk mengawetkannya, maka boleh kita menguburkannya di laut dengan cara tadi. ditenggelamkan dengan alat pemberat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak perlu disolatkan mungkin? Tetap disolatkan. Tetap disolatkan. Ya, disolatkan, dikafani, kemudian dikuburkan di laut dengan ditenggelamkan dengan alat pemberat. Ya. Ya. Nah, baik Ustaz, mungkin waktu sudah cukup baik. Baik pendengar pengeluh hati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang sudah bertanya dan terima kasih sudah beratensi, dan juga terima kasih kepada pendengar yang lain yang sudah turut mendengarkan kajian kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan kepada Ustaz kami ucapkan jazakallahu khairan atas materi dan ilmu yang telah dibagikan pada hari ini, dan mudah-mudahan Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan dari setiap ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah kebersamaan kita di sore hari ini. Namun sebelumnya mungkin ada kesimpulan terakhir yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, kesimpulannya bahwasanya setiap permasalahan yang ada perbedaan ulama di dalamnya, seperti tadi, apakah kita memandikan jenazah bagi orang yang mati syahid di medan perang atau tidak, maka ini ada khilaf ulama. Apa kita mensalatkannya, ada khilaf ulama. Oleh karenanya kita masing-masing bisa mengetahui dalil-dalilnya, kemudian setelah itu kita menjadi orang yang lapang, ya, ketika ada permasalahan yang berbeda dengan kita dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan istihadiyah ulama kita. Ya, karena yang paling penting kita melihat, ketika kita menjalankan jenazah, yang paling penting kita melihat empat perkara, yaitu kita memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkannya. Itulah kewajiban fardu ain kepada kita. Setelah itu, adapun hilaf-hilaf ulama, maka kita kembalikan kepada orang alim kalau kita tidak mengetahuinya, atau kalau kita mengetahuinya dalil-dalilnya, maka kita sama-sama memberikan kelapangan, keluasan kepada orang yang menyelisih kita. Demikianlah, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.